Tuhan kita itu adalah Allah, bukan mulut orang. Mati-matian orang menghina kita, tidak akan berkurang setitik pun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga tidak akan terhalang sekecil apapun karunia yang Allah tetapkan untuk kita. Tidak ada apa-apanya penghinaan orang itu, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya itu adalah seperti yang diungkapkan tadi, kita salah menyikapinya. Sehingga kita berkata hina, berbuat hina, berperilaku hina. Itu yang membahayakan kita. Cenderung lebih cepat bersih orang yang banyak dicaci, kalau menyikapinya benar. Karena sakit itu bagian dari penggugur dosa. Jadi kalau kita benar ya, tidak salah, kemudian dicaci, dihina, dibully, itu rontok, itu dosa.